Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita masuki pagi hari ini insyaallah di halaman yang ke-20. Setelah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang al-jumlah wa syibhul jumlah, kesimpulan dari apa yang sudah lewat bagi kita, bahwasanya jumlah yang diinginkan di sini adalah al-jumlatul mufidah, jumlah yang dapat mendatangkan faedah. Seorang dapat memahami terhadap jumlah tersebut, yaitu kulluma tarukkaba min kalimataini aw aktsara. Setiap yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi jumlah paling sedikitnya berapa ya kawan? Dua kata. Lah, dua kata ini afada maknan sama, memberikan faedah makna yang sempurna. Walaupun dua, kalau itu mendatangkan makna sempurna, maka dikatakan al-jumlatul mufidah. Nah, jumlah mufidah ini, kalau di awal katanya adalah isim, maka namanya jumlah ismiyah. Kalau awal kata atau kata yang pertama itu adalah fi'il, maka dikatakan jumlah fi'liyah. Adapun barakallahu fikum jami'an, ketika ada dua kata, namun kata yang pertama itu huruf jar, atau kata yang pertama itu adalah dzaraf, keterangan, baik keterangan tempat maupun waktu, maka bukan dikatakan jumlah mufidah, tapi dikatakan syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Baik, kita lihat penjelasan yang berikut di halaman yang ke-20. Malhuzatun, ulasan. Fima yali, pada yang berikut. Ta'rifun sari'un, definisi secara ringkas. Liba'dil mustalahatil amati, untuk sebagian istilah-istilah yang umum. Allati sayati zikruha, yang akan datang penyebutannya. Fi awalil kitabi, di awal dari kitab. Ilman, diketahui. Bi annahu, bahwasanya. Sayutimu syarhuha, akan sempurna penjelasannya. Bitafsili, secara rinci. Fi makaniha, pada tempatnya. Tip. Khani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi, sebelum memasuki bab per bab, di sini ada ulasan secara ringkas istilah-istilah yang akan dipakai di dalam kitab ini. Dan nanti akan ada rinciannya di pembahasan pada tempatnya. Assalamualaikum. Istilah-istilah ini, ikhwah, ini harus dikuasai. Karena ketika orang akan mempelajari sebuah kaidah, itu harus mengenal istilah-istilah yang dipakai. Seperti seorang akan mempelajari hadis, maka di sana ada istilah-istilah ilmu hadis. Maka ada pelajaran mustalahatul hadis yang isinya adalah ini istilah-istilah untuk seorang mempelajari hadis. Untuk seseorang mempelajari nahu, nanti ada istilah-istilah yang harus dikuasai. Lah di sini disebutkan ada 10 istilah yang nanti akan dijabarkan secara rinci di awal kitab ini, dijelaskan secara ringkas. Yang pertama nanti kita akan dikenalkan dengan al-ismun nakirah. Al-ismun nakirah itu isim nakirah. Jadi apa itu isim nakirah? Huwa adalah ma dalla ala ghairi muayyanin. Ma yang dalla menunjukkan ala atas ghairi muayyanin, bukan tertentu. Ai maksudnya adalah ala ismi syai'id dalalah, menunjukkan atas nama yang tersebar penunjukannya. Jadi isim tersebut menunjukkan, ini maknanya makna yang luas, tidak terkhusus. Ini yang namanya al-ismun nakirah, isim nakirah. Mislu, dengan contoh nanti akan lebih jelas, kata rojulun. Rojulun ini artinya adalah seorang laki-laki. Sehingga kalau dikatakan rojulun, seorang laki-laki, yaitu yang penting itu laki-laki. Yang penting itu apa? Laki-laki, gak tertentu, gak terkhusus. Ya, mau santri laki-laki itu, atau mau pekerja, mau ustad, mau dokter, mau petani, pedagang, itu terserah. Yang penting laki-laki. Itu yang namanya apa? Isim nakirah. Masih bersifat sangat umum. Ya, penunjukan dari isim tersebut bersifat umum, tidak terkhusus. Asadun. Asadun artinya apa? Singa. Ketika sebutan asadun, ya udah terserah, yang penting ini singa. Baik jantan ataupun betina, enggak ada masalah, kecil, besar, gemuk, kurus. Yang penting singa. Lah ini yang namanya apa? Nakiro. Madinatun, kota. Ketika disebutkan Madinatun, kota, ya gak tahu kota mana, yang penting kota. Sebutkan kota misalnya yang ada di dunia, itu namanya apa? Sifatnya umum. Yang penting ketika Anda sudah menyebutkan satu kota, ya udah itu namanya kota. Lah seperti ini namanya isim nakirah. Nahrun, sungai. Sungai, ketika disebutkan sungai, ya sungai di mana saja, yang penting itu namanya sungai. Yang itu namanya nakirah, sifatnya umum. Sebutkan nama sungai di alam ini. Ya udah, yang penting disebutkan. Salah satunya itu sudah mencukupi. Nah, kalau yang semacam ini namanya apa ya? Isim nakirah. Ila akhir. Ya, alif lam kha itu bacanya ila akhir. Ini yang pertama. Jadi diperkenalkan dengan istilah apa? Isim nakirah. Ini harus diingat, harus diingat. Istilah ini harus dihafal. Yang pertama istilah isim nakirah. Kalau ditanya apa itu isim nakirah? Ya, isim yang belum terkhusus pada suatu benda. Sifatnya masih apa? Umum. Itu namanya isim nakirah. Jadi ketika ada isim dan menunjukkan maknanya ini sangat luas, tersebar, berarti itu namanya apa? Isim nakirah. Saya katakan misalnya kitabun. Kitabun itu namanya isim. Dari mana kita tahu ini ke isim? Ya karena ada tanda isimnya. Sangat memungkinkan dimasuki tanwin sebagaimana sudah disebutkan pada pembahasan yang lewat. Nah, ketika disebutkan kitabun, ini sifatnya masih luas yang ditujukan, kitabun, sebuah kitab. Ya, kitab apa saja. Yang penting itu adalah kitab. Nah, kalau semacam ini, namanya apa ya? Isim nakirah. Ya. Istilah yang kedua yang harus kita ketahui adalah al-ismul ma'rifah. Al-ismul ma'rifatu. Isim ma'rifah. Isim ma'rifat ini kebalikan dari isim nakirah. Huwa adalah madalla, apa yang menunjukkan, ala mu'ayyanin bidatihi, atas mu'ayyanin yang sudah ditentukan, bidatihi, dengan zatnya. Itu namanya isim ma'rifat. Jadi kalau ada isim yang menunjukkan sudah ditentukan zatnya, itu namanya isim ma'rifat. Sudah ditentukan zatnya. Jadi zat benda tersebut atau zat isim tersebut sudah ditentukan. Ini namanya isim ma'rifat. Wa min anwa'il ma'rifati, dan di antara macam-macamnya ma'rifat, di sini disebutkan di antaranya macam ma'rifat yang pertama adalah ad-dhamiru. Dhamir. Dhamir ini sudah kita sebutkan pembahasan, yaitu apa? Kata ganti. Mislu contoh, anak, saya. Anta, kamu. Huwa, dia. Ini namanya isim dhamir. Isim dhamir itu kategori ma'rifat, ikhwah. Karena sudah ditentukan. Misalnya saya bilang, kamu. Nah, berarti kan udah. Berarti ini yang saya tunjuk. Berarti, kamu ini dikatakan apa? Isim ma'rifat. Paham ya, Pak? Saya. Lah kan sudah jelas saya. Kalau saya katakan saya, kalian langsung paham. Berarti ustaz ini yang sedang berbicara. Itu namanya isim ma'rifat. Dhamir. Ingat ya. Yang kedua, al-alam. Al-alam itu artinya nama. Nama. Mislu Muhammadun. Ada orang namanya Muhammad. Berarti ini dikatakan isim ma'rifat. Karena sudah ditentukan. Karena sudah ditentukan. Gak mungkin ketika dipanggil Muhammad yang berdiri Ali. Jelas ya? Gak mungkin ketika yang ditunjuk Muhammad untuk menjawab, kemudian yang lainnya ya, ikut menjawab. Tidak. Karena ini sudah terkhusus zatnya, yaitu Muhammad. Al-Qahirah, Kairo. Ketika disebutkan Kairo, ya sudah, orang langsung tahu di mana ya, Pak. Kairo di mana? Kairo. Di di mana Kairo? Mesir. Ya, kalau kalian belum tahu Kairo, sudah saya kasih tahu. Jakarta, misalnya disebutkan Jakarta, orang itu langsung bisa mengerti Jakarta itu kemana. Kalau Jakarta, kalau dari sini, barat apa timur? Jakarta ke timur atau ke barat? Kalau dari sini, ke barat. Jangan ke timur, itu Surabaya jadinya. Langsung tertuju. Kalau misalnya disebutkan beli di mana ini? Di Pasar Gombong. Orang itu langsung tertuju, tahu ke Pasar Gombong. Gak mungkin kalian akan ke Pasar Kebrek. Faham ya? Itu yang namanya ma'rifat. Zatnya itu sudah ditentukan. Itu namanya ma'rifat. Titik-titik-titik ini maksudnya adalah contohnya masih banyak sekali. Silakan cari sendiri. Yang ketiga, ismul isyarati, isim isyarat. Isim isyarat. Isim isyarat itu isim yang untuk mengisyaratkan. Mislu seperti hadza, ini. Haulai juga artinya ini. Ini, nah itu namanya isim isyarat. Hadza kitabun. Ini sebuah kitab. Lah hadza di sini dikatakan ismul isyarati. Dikategorikan isim yang ma'rifat karena sudah ditunjuk. Yang keempat, al-ismul mausulu. Isim mausul. Mausul itu artinya adalah isim yang untuk menyambung. Isim yang untuk menyambung. Mislu seperti alladhi, alladhina, artinya yang. Alladhi, alladhina, artinya adalah yang. Tip. Kemudian al-mu'arrafu bi'al. Yang kelima adalah dimakrifatkan dengan al, dengan alif lam. Seperti kata rojulun, itu apa tadi rojulun? Nakirah. Ini dimakrifatkan dengan al, sehingga menjadi ar-rojulu. Asadun, tadi asadun isim apa namanya? Nakirah. Dimakrifatkan dengan al, menjadi al-asadu. Assalamualaikum. Madinatun. Ya, Madinatun. Tadi disebutkan isim apa Madinatun? Nakir. Dimakrifatkan dengan al menjadi al-Madinatun. Nahrun. Nahrun tadi isim apa? Nakir. Dimakrifatkan dengan al menjadi an-Nahru. Jadi al-mu'arraf bi'al itu menjadikan isim tersebut dihukumi ma'rifat. Jadi al-mu'arraf itu artinya dimakrifatkan. Bi'al maksudnya dengan alif lam. Jelas? Ya, seperti masjidun. Masjidun itu ditanwin. Berarti ini dihukumi nakirah. Ketika akan dimakrifatkan menjadi apa? Al-masjidun. Paham semuanya ini? Paham. Paham. Kalau ditanya bisa. Kalau ditanya bisa. Raihan siap ditanya? Belum siap? Kenapa? Katanya paham. Kalau paham itu siap ditanya. Fajar. Siap ditanya? Baik. Coba Fajar. Ini namanya isim apa dulu? Nakirah atau ma'rifat ya? Maktabun. Nakirah apa ma'rifat? Maktabun. Hah? Taunya dari mana? Ada alnya enggak? Pada Allah berarti namanya isim apa tadi yang gak ada alnya, yang bertanwin, isim apa namanya? Isim nakirah. Coba bikin makrifat menjadi maktabun, jadi al-maktabu. Jelas? Yusuf. Muhammadun nakirah atau makrifat? Kenapa ma'rifat? Kok ada tanwinnya itu? Karena nama. Ya. Al-alam itu kan nama. Kan sudah tadi. Al-alam, mislu Muhammadun. Itu kan nama. Walaupun tanwin, ditanwin. Karena itu adalah nama, nama orang. Itu dihukumnya apa? Ma'rifat. Ya, jangan terjebak ya. Jangan setiap tanwin langsung dihukumi semuanya nakirah, jangan. Tapi dilihat dahulu, oh ini termasuk al-alam, berarti harus dihukumi ma'rifat. Yang keenam, kategori isim ma'rifat. Al-mudhafu ilal ma'rifati bi'al. Al-mudhafu disandarkan. Dulu saya pernah sampaikan ini. Saya kasih contoh dulu apa? Saya bersandar di tembok. Jelas? Saya dikatakan mudhof, bersandar. Tembok namanya mudhofun ilaih. Masih ingat? Ya. Al-mudhofu disandarkan ilal mu'arraf kepada yang dimakrifatkan bi'al, dengan al. Mislu contoh. Dengan contoh nanti insya Allah lebih paham. Kitabut talibi. Kitabut talibi. Artinya kitabnya murid. Kitabnya murid. Kitabut talibi. Coba saya tanya dulu sebelum saya jelaskan. Yang diinginkan dari contoh kitabut talibi yang terkait dengan isim ma'rifat al-mudhaf ilal mu'arraf bi'al, itu kata yang mana? Soal saya bisa difahami. Baik. Itu kata yang mana? Husni. Kitab. Baik. Jadi yang diinginkan dalam contoh ini adalah lafaz kitab. Kitab ini mau dihukumi apa? Nakirah atau ma'rifat? Kan demikian. Maka dilihat kata yang setelahnya. Yaitu apa? At-talibi. At-talib ini nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Sebabnya ada apa? Alnya. Kalau gak ada alnya kan talibin, talibun. Ya dah. Karena ada alnya menjadi at-talibi. Jelas? Sehingga kitab karena bersandar kepada yang dimakrifatkan dengan al, maka kitab itu pun dihukumi makrifat. Paham penjelasannya? Jadi kalau ada isim bersandar kepada isim yang makrifat, maka isim tersebut dihukumi makrifat. Contohnya kitabut talibi, kitabnya murid. Difahami? Difahami? Jadi kalau enggak dalam buku ini agak sedikit susah ya. Lihat buku panduan. Jadi kalau yang belum punya itu koperasi, punya kopian ya katanya ya. Nah, itu bisa pesan di situ. Baik. Coba perhatikan dengan baik. Jadi contoh kitab Thalibi. Kenapa kitab di sini dihukumi ma'rifat? Jawabannya apa, ikhwan? Karena dia adalah mudhaf bersandar ila kepada al-mu'arraf yang dimakrifatkan bi'al dengan al. Yaitu at-thalib. Tapi kalau alnya dibuang, alnya di at-thalibnya dibuang, kalau dibuang jadi apa bunyinya? Kitabu Thalibin. Kitabu Thalibin. Kalau alnya dibuang. Thalibin nakirah atau ma'rifat, ikhwah? Nakirah apa ma'rifat Thalibin? Jangan bingung antara nakirah dengan ma'rifat. Kalau ada alnya itu ma'rifat, tidak ada alnya itu nakirah. Kalau at-thalibi, kalian jangan bingung dengan harokat ya. Kadang at-thalibu, sekarang at-thalibi, sama aja harokat. Jangan bikin bingung, karena yang dibahas ini yang depan, belakang itu gak usah dipikir. Mikir belakang nanti ketika sudah pada sampai babnya. Paham? Tadi thalibun nakiroh, kalau thalibin sih jadi apa ya? Apa nakiroh ya? Ya sama saja. Bunyinya bun bin itu sama. Mau bun bin ban itu sama dihukumnya apa? Nakiroh. Karena tanwin. Tanwin itu kan bunyi un atau an atau in. Maksud sudah? Nah, ya. Jadi jangan bingung. Jangan bingung. Jangan terbingungkan dengan bunyi harokat un an in. Yang penting ada tanwinnya, itu berarti nakirah. Maksud? Baik. Sehingga kalau dikatakan kitabu Thalibin, Thalibin itu nakirah atau ma'rifat, itu soal saya. Jawabannya nakirah. Sebabnya apa? Di tanwin. Kalau dimasuki al, jadi apa? At-Thalibi. Sekarang nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Karena ada alnya. Jelas? Nah, di sini kitab mau disandarkan. Sandarkan itu arti mudhof. Mau disandarkan kepada kata at-thalib. Kitab itu kan gak ada alnya kan? Coba lihat di contoh. Kitabnya ada alnya gak? Kalau gak ada alnya mau dihukumi apa mestinya? Kalau tidak ada alnya, isim tersebut dihukumi apa mestinya? Nakiroh. Jangan ragu. Ketika isim tersebut gak ada alnya itu dihukumi nakiroh. Nah sekarang ternyata kitab ini mau disandarkan kepada ma'rifat. Jadi kitab Thalib, kitab di sini walaupun gak ada alnya tetap dihukumi ma'rifat. Sebabnya bersandar kepada ma'rifat. Paham ya? Ya. Ini istilah yang harus dikuasai dahulu. Fungsinya ya nanti ketika sudah sampai di bab-bab yang selanjutnya. Kita akan tahu fungsinya. Nah, karena ini baru penjelasan, maka yang ada adalah selalu diingat, dihafal. Sehingga nanti ketika muncul istilah ini di belakang, tidak bingung karena sudah dipelajari. Paham ya? Maka di sini ada ulasan yang menjelaskan istilah-istilah yang akan dipakai. Supaya nanti ketika mempelajari kitab ini tidak bingung. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir dari macam isim ma'rifat yang disebutkan di sini adalah al-munadal maqsudu ta'yinuhu. Al-munada yang dipanggil, al-munada itu yang dipanggil. Al-maqsudu yang dituju, ta'yinuhu, penentuannya. Jadi memanggil yang dituju, yang dimaksudkan. Ta'yinuhu, penentuannya. Maka ini pun dikatakan ma'rifat. Mislu seperti ya munadilu, wahai munadil. Ya, munadil ini orang yang bersemangat. Wahai orang yang semangat. Ini namanya munada, maksud ta'yinuhu. Memanggil yang sudah dituju penentuannya. Maka ini juga dikatakan ma'rifat. Ya ustadu, wahai ustad. Ini ketika memanggil seperti itu, ini berarti sudah dimaksud. Misalnya kalian pagi hari ini bertanya, ya ustadu, itu berarti memaksudkan ke saya, karena saya sedang mengajar. Nah itu namanya memanggil, ya, yang dituju, yang dimaksud, ta'yinuhu, penunjukannya. Berarti ketika antum bilang ya ustadu, berarti menunjuk ke saya. Nah ini juga namanya apa? Ma'rifat. Walaupun ya ustazu itu enggak ada alnya, enggak ada tanwinnya. Itu dihukumnya apa? Ma'rifat. Karena ada ya ini. Tapi ketika ya-nya dihilangkan karena enggak ada alnya, kan ustazun menjadi nakirah. Tapi dikasih ya, ya ustazu menjadi ma'rifat. Ini namanya al-munadal maksud ta'yinuhu. Paham ya? Ya. Misalnya memanggil lagi dokter. Dokternya sudah dituju. Ya tabibu, wahai dokter. Kalau enggak ada ya-nya kan tabibun. Karena enggak ada al-nya, ya enggak. Begitu pakai alat panggil yang sudah dituju, ya, penunjukannya dokter ini, ya tabibu, maka itu menjadi ma'rifat. Itu yang dimaksud al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Terus ikhah, baik. Barakallahu fikum jami'an. Ini istilah yang harus dikuasai ketika kita akan mempelajari kitab Qawaid ini. Kita baru dua dulu, isim nakirah dan isim ma'rifat, yang nanti ada 10 istilah. Berarti masih kurang berapa? 8 istilah lagi. Insya Allah kita teruskan besok pagi. Bismillah. Allahu ta'ala lamu biswab. Wa bilu tafiq. Subhanaka Allahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.